Nah, dan tidak kemudian dia menyamakan dirinya dengan Allah Jalla wa'ala, bahwa Allah Jalla wa'ala diperkenankan untuk bersumpah dengan makhluknya, sementara bagi hamba itu sendiri merupakan sesuatu yang terlarang. Maka sekali lagi Allah Jalla wa'ala berkehendak mempunyai hak Allah Jalla wa'ala untuk bersumpah dengan mana-mana dari makhluknya. Nah, dan di situ mengandung hikmah mengapa Allah Jalla wa'ala sihir beberapa makhluknya dengan sumpah-sumpah tadi. Di antaranya adalah untuk menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau makhluk yang Allah sebut dalam sumpah tadi begitu besarnya, begitu agungnya, maka bagaimana dengan penciptanya, dengan pemiliknya, yakni Allah Rabbul Alamin. Itu diantara hikmah mengapa Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan nama makhluknya. Maka di sini kita dapati ayat pertama, was-samai wat-tariq. Nah, kemudian ayat yang kedua datang dalam bentuk pertanyaan, wama adraka mat-tariq. Nah, tahukah engkau apakah itu at-tariq? Pertanyaan tadi berfungsi untuk membesarkan masalah atau perkara yang Allah Jalla wa'ala sebutkan, sehingga untuk menarik perhatian lebih terfokus apa yang Allah Jalla wa'ala akan beritakan selanjutnya. Wama adraka mat-tariq, tahukah engkau apakah itu at-tariq? Dan telah dijelaskan, kalau kita dapati kata wama adraka, dan di sisi lain juga kita dapati dalam Al-Quran wama yudrika, maka dijawab oleh Al-Imam Sufyan, ternyata kita dapati bahwa Sufyan yang tadinya belum kita tahu secara jelas apakah Sufyan ats-Tsauri ataukah Sufyan ibn Uyainah, alhamdulillah telah didapatkan bahwa di situ adalah Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala menyatakan kullu ma fil Qur'an wa ma adraka faqad akhbara bih, bahwa setiap atau seluruh apa yang ada di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan wa ma adraka faqad akhbara bih, maka Allah Jalla wa Ala telah memberitakannya padanya tentangnya. Wa kullu syai'in qala fihi wa ma yudrika lam yukhbirhu bih, dan segala sesuatu apa yang telah disebutkan padanya wa ma yudrika, maka belum Allah memberitahukan padanya. Nah, maka disinilah kita tahu beda mengapa Allah sebut wa ma adraka, dan terkadang Allah sebut wa ma yudrika. Dan telah kita sebutkan sekian tempat di dalam ayat Al-Quran yang menyebutkan wa ma adraka. Ya, bukankah telah disebutkan pada kajian yang lalu di tempat-tempat mana dari surat Al-Quran yang menyebutkan wa ma adraka, dan di tempat mana yang Allah sebutkan tentang wa ma yudrika. Kemudian Allah Jalla wa'ala sebutkan pada ayat yang ketiga, an-najmut thaqib, bahwa at-tariq itu adalah an-najmu at-thaqib. Naam, at-tariq yakni an-najm, bintang. Naam. Al-Thaqib yakni yang cahayanya itu menembus. Ini sebagai jawaban pada ayat yang kedua, An-Najmu Al-Thaqib menerangkan tentang makna At-Tariq. Berikutnya ayat yang keempat, Allah katakan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidaklah dari setiap atau suatu jiwa pun, kata Allah, lamma 'alaiha hafiz, melainkan ada penjaganya. Nah, maka in atau kata lemah di situ maknanya adalah illa, nah, melainkan atau kecuali, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, tidaklah dari suatu jiwa pun kecuali alaiha, padanya, yakni pada jiwa tadi, pada nafs, yakni hafir, ada yang menjaganya. Beberapa pendapat telah disebutkan siapakah yang dimaksud dengan al-hafir. Ada yang menyatakan al-hafir itu adalah Allah Jalla wa'ala itu sendiri. Ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud hafir adalah malaikat yang Allah Jalla wa'ala tugaskan untuk selalu mengikuti, mengawasi, memantau dari amalan hamba. Nah, itulah ayat yang keempat dan kita terakhir pada ayat tersebut. Melangkah pada ayat yang berikutnya, ayat kelima, Allah Jalla wa'ala sebutkan falyanzuril insanu mimma khuliq. Nah, falyanzur, nah, demikian asalnya bentuk kata perintah. Asalnya adalah yanduru, nadhara yanduru. Maka mudhari'nya adalah yandur. Maka karena adanya lam sebelum ya, yang di situ berfungsi sebagai amr, sebagai perintah. Nah, sedangkan fa sebelumnya adalah untuk melanjutkan dari ayat yang sebelumnya, yang mungkin dalam bahasa kita dimaknai maka, seringnya diartikan dengan maka, fa. Jadi fa dengan lam itu huruf masing-masing, fa sendiri, lam itu sendiri dengan fungsinya. Nah, kemudian asal katanya atau fi'ilnya yakni yanduru berubah menjadi yandur disebabkan lam yang tadi telah diisyaratkan. Di antara jenis-jenis lam itu adalah lamul amr, lam yang mengandung perintah. Lahintum, maka jadilah yandur. Tapi mengapa kita saksikan di situ ro'nya kemudian kasrah? Asalnya adalah sukun. Tapi kalau sukun bertemu dengan sukun pada kata al-insan, al-insan situ juga sukun, maka terasa berat dalam pengucapan bahasa Arab. Sehingga diwakilkan untuk memudahkan pengucapan tadi dengan kasrah. Falyandur, kalau mau dipisahkan falyandur al-insan, tapi supaya mudah membacanya falyanduril insan. Kasrah lebih ringan diucapkan dari sekian harokat dibandingkan dhammah, dibandingkan fathah. Nah, sehingga sudah disepakati jika akhir dari huruf tadi sukun ketemu dengan sukun di hadapan di hadapannya, maka untuk memudahkannya dengan dikasrahkan. Nah, falyanzuril insan, maka hendaklah al-insan. Apa makna al-insan? Manusia. Nah, maka hendaklah manusia itu yanzur, melihat, memperhatikan, mengamati. Itu semua dengan makna nadhara yanzuru. Nah, jadi antum ketika lihat di kamus, maka jangan lihat alif apa lam kemudian yanzuru, atau lihat dengan ya-nya yanzuru, tidak akan ketemu. Tapi kembalikan ke kata asalnya, yakni nadhara. Maka dilihatlah pada huruf nun awalnya. Setelah itu dha, kemudian ra. Nah, adapun fa, kemudian lam, kemudian ya, itu bukan asalnya. Nah, jadi tata cara salah satu untuk melihat di dalam kamus bahasa Arab, kembalikan suatu kata itu kepada asalnya. Baru setelah itu tinggal kita mencari. Nah, maka hendaklah manusia itu, kata al-insan, kita telah tahu maknanya manusia. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Adam, al-insan maknanya adalah Ibnu Adam. Nah, karena memang kata al-insan kata yang sifatnya umum, bisa nanti suatu saat tafsirnya adalah orang-orang yang beriman, bisa jadi terkadang orang-orang kafir, bisa jadi lebih umum lagi Ibnu Adam, anak cucu Adam. Nah, seperti yang ada bersama kita, maka al-insan di sini Ibnu Adam. Taunya kita bahwa itu adalah Ibnu Adam, yakni dari tafsir, tafsir para ulama. Oleh karenanya perlu bagi kita mengetahui atau mempelajari tafsir. Nah, maka sekaligus himbauan bagi seluruh ikhwanna untuk dipentingkan hadir dalam kajian semacam ini, kajian tafsir. Kalau kajian yang semalam sifatnya adalah kita pelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Riyadhus Shalihin, yang tentunya sudah kita ketahui bersama, setiap pembahasan satu bab diawali juga dengan ayat-ayat Al-Qur'an, barulah kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selain kita hadir belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu juga wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka dipentingkan, disisihkan waktu sungguh-sungguh untuk bisa hadirnya pada kajian Ahad, membahas tafsir, membahas kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dibahas terkait dengan surat-surat yang sering kita dengar. Nah, maka himbauan bagi masing-masing antum, mengingatkan saudaranya, ikhwanna yang lain, untuk bisa dipentingkan kajian tafsir. Bukan apa-apa, bukan kemudian supaya apa banyak yang hadir, tidak. Tapi himbauan dari saya secara pribadi, saya pun mengajar, saya pun belajar. Nah, tidak ada urusan bagi diri saya yang hadir seberapa, tidak ada, tetapi eman-eman. Nah, ketika kita bahas tafsir, kemudian ada yang belum tahu, ada yang mungkin masih mementingkan dari keperluan-keperluan yang lain, maka sungguh disayangkan. Lewat surat demi surat, tidak hadir, atau mungkin datang dalam satu surat tetapi tidak secara sempurna. Nah, maka hendaknya dipentingkan apa yang sedang kita pelajari ini adalah kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita sama-sama belajar, ingatkan agar diupayakan, dipentingkan untuk kita hadir dalam kajian semacam ini. Nah, bukankah kita setelah belajar tadi merasakan, ya, kalau kita dibacakan surat oleh imam dalam sholat, apa yang sudah pernah kita bahas terasa apa tidak dengan apa yang belum kita bahas? Nah, maka itu yang diharapkan. Apa yang sudah kita lewati surat-surat Al-Quran tadi, maka dimuraja'ah. Salah satu caranya, antum sholat di satu masjid, kemudian dibacakan oleh imam salah satu surat Juz Amma, coba pulang antum tindak lanjuti. Itu surat tadi sudah dibahas, coba dilihat lagi, dibuka lagi. Antum di rumah maghrib isya itu apa yang mau dilakukan? Sebentar. Apalagi tidak hadir taklim, paling kesibukan di dalam rumah. Sibukan anak, istri dan sebagainya. Coba sempatkan 45 menit maghrib isya, pulang cepat. Kemudian coba lihat tafsir surat yang dibacakan tadi gimana? Pahamkah ataukah tidak kita? Masih ingatkah ataukah sudah lupa dan seterusnya? Maka jangan sampai diremehkan atau dianggap kecil, alah surat itu sudah sering kita dengar. Sudah sering didengar, sudah pahamkah kita? Nah, coba, kalau memang sudah paham, coba kita tanya. Mungkin terkadang belum bisa menjawab dengan baik. Sehingga oleh karenanya pentingnya untuk dimurajaah. Cara tidak terasa surat demi surat kita sudah sampai surat ini. Yang sudah sekian surat kita bahas. Masih ingatkah pada benak kita? Fahamkah kita? Nah. Hakada ya ikhwan, kita ingatkan semuanya, terutama diri saya pribadi. Fal yanduril insanu mimma khuliq. Allah Jalla wa'ala perintahkan hendaknya manusia itu memperhatikan mimma khuliq. Kata mimma dari dua kata, min dengan ma. Ya, kan kita lihat di situ mimnya salah satunya apa? Tasdid. Tasdid itu double, artinya ada dua mim. Sehingga ditambah mim satu lagi yang depan, jadilah tiga. Kalau mau dipecah, mimma yaitu min dengan ma. Min biasa diartikan dari, ya. Kemudian ma, apa-apa. Nah, diciptakan mimma khuliq, dari apa khuliq dia diciptakan. Khuliq dari kata khalaqah. Ya, apa khalaqah? Menciptakan. Ya. Kata kerja madhi khalaqa bentuknya ma'lum. Apa ma'lum? Aktif. Ya. Dalam bahasa Indonesia biasa diartikan me titik-titik kan. Karena asal katanya cipta, jadilah menciptakan. Tapi di sini bukan ma'lum, tetapi lawannya adalah pasif. Khuliqa berarti apa? Di titik-titik kan. Apa berarti? Diciptakan. Salah satu cirinya kalau itu pasif, ya, itu awal hurufnya, madhinya itu dhammah. Kemudian dua huruf sebelum terakhir kasrah. Ya. Satu kata itu biasa kadang-kadang tiga huruf, kadang-kadang empat huruf, sehingga dikatakan dua huruf terakhir itu biasanya kasrah. Mana dua huruf terakhir di sini? Lam, lamnya kasrah. Nah, jadilah khuliqa. Baik, contoh lagi. Kataba. Pasif atau aktif? Aktif, kataba. Maka pasifnya apa? Kutiba. Kutiba alaikumusiyam. Telah. Maksudnya kutiba, letter lucknya telah ditulis. Karena kataba itu menulis. Tapi dalam ayat tadi, kutiba alaikum maksudnya ditetapkan, diwajibkan atas kalian. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Kan dalam manusia tadi memperhatikan dari apa dia diciptakan. Diterangkan oleh ulama, kata mimma khuliq kaitannya, hubungannya dengan ayat sebelumnya, tawsiyatul insan bin nazar fi awwali amrih, sebagai wasiat bagi manusia untuk an-nazar, untuk memperhatikan, fi awwali amrih, pada awal perkaranya. Nah, Allah Jalla wa'ala suruh setiap diri memperhatikan asal usulnya dari mana dia. Hatta ya'lam anna man ansya'ahu, sampai pada suatu kesimpulan dia mengetahui siapa yang menumbuhkannya. Dari mulai bayi, kemudian bisa merangkak, bisa duduk, bisa berdiri, terus-terus kemudian jadi remaja, jadi dewasa, jadi tua. Dia mengetahui bagaimana pertumbuhannya, dengan itu dia mengetahui siapa penciptanya. Nah, qadirun ala i'adatihi wa jazaihi. Kalau dia tahu penciptanya bisa berbuat seperti itu, dari mulai tidak ada jadi ada di muka bumi ini, dari yang tidak tahu apa-apa sampai tahu, dari kecil sampai besar, maka dengan itu dia mengetahui penciptanya, jadi mampu untuk mengembalikan dia nanti, dan mengetahui pula bahwa penciptanya akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang telah dia perbuat. Ya, ini manusia disuruh untuk apa, tafakkur, berpikir dari mana dia diciptakan, asal usulnya, untuk apa dia diadakan di dunia ini, mempunyai tugas apa, kemudian dia nanti akan berakhir bagaimana. Ya, berpikir yang semacam ini adalah bermanfaat. Ya, untuk kemudian mengingatkan diri kita, membangkitkan semangat kita bahwa kita nantinya akan sampai pada masa yang ditentukan, masa berakhir yang kemudian tinggallah kita akan kembali kepada Allah yang menciptakan kita dan dibalasi setiap amalan kita. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, untuk mengambil pelajaran berdasarkan ayat ini, manusia diperintah untuk mengambil pelajaran, yakni melihat dengan mata hati, merenungkan, apakah dia diciptakan dari besi, kata beliau. Apakah dia diciptakan dari baja? Apakah dia diciptakan dari sesuatu yang kokoh dan kuat? Nah, maka jawabannya, kata beliau rahimahullah, ayat berikutnya. Nah, ayat yang keenam sebagai jawabannya. Khuliqa mimma indafiq. Berulang kembali kata khuliqa. Tadi telah jelaskan Apa maknanya? Telah diciptakan dia min ma'in. Kata ulama, kata khuliqa jawabul istifham. Jawabul istifham, jawaban terhadap pertanyaan. Bukankah demikian? Nah, maka khuliqa tadi wahuwa jawabul istifham, jawaban terhadap pertanyaan. Maka ternyata manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min ma'in dafiq. Dari ma, apa ma itu? Arti dasarnya adalah air. Tapi bukan air biasa. Nah, tapi bukanlah air biasa, melainkan adalah nutfah. Melainkan apa? Nutfah maknanya setitik air. Bukan dengan air yang segelombang begitu, tidak. Tetapi dari air yang namanya nutfah, diciptakan dari setitik air. Nah, yang mana air itu sifatnya hina. Itulah asal usulmu. Dari air yang hina. Mimma in nam. Air yang hina. Yang mana kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, lemah mengalirnya. Bukan deras seperti air biasanya. Maka ma'in dafiq artinya dari mani. Nah, ma'in dafiq, dua kata itu maknanya adalah mani. Tahukah apa itu mani? Nah, suatu cairan, setitik air yang keluar pada puncak syahwat. Nah, itu mani. Air yang keluar pada puncak syahwat. Dibedakan sifat dari mani laki-laki dan mani perempuan. Mani laki-laki, manusia, adalah putih kental. Nah, pernah disaksikan? Nah, gampangnya mungkin seperti ingus. Nah, putih kental. Sedangkan untuk wanita, kuning encer. Jadi jangan kemudian disamakan. Hingga bertanya-tanya, apa cairan ini kok warnanya beda? Memang dibedakan oleh Allah Jalla wa'ala antara cairan laki-laki dan perempuan pada maninya. Nah, yang mana mani tidak najis, tahir, suci, dengan dalil pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam terkena mani setelah mengering, kemudian dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk salat yang sebelumnya dikerik oleh kuku Aisyah. Kalau sudah kering bisa dikerik sehingga rontok. Nah, yang menempel tadi. Kemudian dipakai oleh Rasulullah SAW sholat. Dari situ para ulama menjadikan dalil bahwa mandi tidaklah najis. Seandainya najis, niscaya Rasul tidak akan pakai pakaian itu. Nah, beliau akan ganti dulu atau beliau cuci terlebih dahulu baru beliau pakai. Tetapi tidak demikian. Nah, bagi yang telah mengeluarkan mani, maka wajib mandi. mandi yang dinamakan janabah. Nah, khuliqa mimma indafiq, dari situlah manusia diciptakan, dari ma indafiq. Kata-kata dafiq artinya adalah subul ma, tuangan air. Nah, atau bisa dikatakan pancaran ya. Dafiq. Sehingga dafiq dikatakan al-mundafiq bi syiddati quwwati, terpancar dengan sangat kuatnya. Terpancar dengan sangat kuatnya. Artinya ketika bertemunya mani laki-laki dan wani perempuan, suami istri maksudnya. Jadilah mani atau air yang satu karena saling melekat, saling bercampur. Nah, maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan dafiq lazijah. Lazijah itu melekat. Lazij yakni melekat. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, darinya manusia itu diciptakan. Maka kata beliau, yang mengherankan adalah manusia diciptakan dari air yang hina tadi, kemudian hatinya menjadi lebih keras dari batu. Ya, kenapa bisa demikian? Dan itu salah satu dari cirinya ahlun nar yang telah kita bahas semalam. Qalatin nar, berkata neraka, fiyya al-jabbarun wal-mutakabbirun, padaku isinya adalah al-jabbarun wal-mutakabbirun, orang yang sombong, nah, merasa lebih tinggi, nah, hatinya keras, kaku untuk menerima kebenaran, sulit untuk dinasehati kepada al-haq. Mungkin bisa jadi orangnya lembut, lemah lembut perangainya, tetapi hatinya kaku, lebih kasar, lebih keras dari batu, karena sulitnya untuk diberikan nasihat. Wal'iyadu billah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dalam manusia tadi berpikir, memperhatikan, kalau sampai dia sombong, ingatlah khuliqa mimma indafiq, dia diciptakan dari air yang hina. Nah, kita melihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Sudah diperhatikan masing-masingnya atau ada yang belum punya tafsirnya? Ini ada satu lembar yang bisa dipakai. Pada baris yang keempat, ya, setelah ayat yang disebutkan dengan di kotaki itu, maka setelahnya ada syarahnya pada baris yang keempat. Antum lihat di situ disebutkan oleh beliau ayatnya, falyanzuril insanu mimma khuliq. Kata beliau rahimahullah, falyatadabbar, Fal yatadabbar, maka hendaklah dia memperhatikan. Khilqatahu, penciptaannya, bagaimana dia diciptakannya. Wa mabda'ahu, dan bagaimana dia permulaannya. Mabda' artinya bagaimana permulaannya, asal-usulnya. Fal yatadabbar khilqatahu, naam, wa mabda'ahu, fa innahu makhluk, maka sesungguhnya dia itu makhluk. Apa artinya makhluk? Apa artinya makhluk? Diciptakan. Dari kata khalaqa, bisa khuliqa, juga bisa berarti makhluk. Fa'ala, fu'ila, atau maf'ul. Maf'ul yakni yang dilakukan. Atau di sini makhluk yakni yang diciptakan. Hendaklah dia memperhatikan bahwa dia tidak memiliki apa-apa, bahkan justru dia itu diciptakan. Selanjutnya kata beliau, mimma indafiq wa huwa almaniyu. Ma indafiq almani, yakni mani. Alladhi, kemudian beliau melanjutkan pada ayat berikutnya, ayat yang ketujuh, yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ayat ketujuh, Allah Jalla wa'ala menyatakan yakhruju, yang mana dia itu keluar. Kharaja yakhruju. Ya, yakhruju fi'il apa? Mudhari'. Fi'il madhinya apa? Kharaja. Kharaja yakhruju. Nah, dia keluar. Siapa dia itu? Ma'in dafik. Ya, air yang tadi, air mani tadi keluar. Min baini, baina artinya di antara. Yang mana air itu keluar? Di antara as-sulbi wat-taraib. As-sulbi adalah artinya al-zahar. Al-zahar artinya tulang punggung. Disebutkan dalam terjemah, yakni tulang sulbi. Sulbi ya dari bahasa Arab tadi, sulb, sulbi. Ya. Min bainis sulbi. Nah. Manusia itu diciptakan dari sana. Asal usulnya mani dari adz-dzahr, dari tulang sulbi. Wat taraib, dan juga dari taraib. At taraib adalah kata dalam bentuk jamak. Asalnya adalah daribah. Ditulis. Nah, dicatat. Taraib tulis jim, maksudnya jamak. Sementara mufradnya atau antum singkat dengan mim adalah daribatun. Daribah jamaknya taraib. Makna singkatnya bahwa at-taraib yakni as-sadr, dada. Nah, setelah itu kita akan lihat beberapa pendapat dari para ulama makna at-taraib. Maka setidaknya antum bisa ambil kesimpulan bahwa at-taraib yakni as-sadr. Apa sadr? Ini dada. Nah. Ada yang menyatakan bahwa, antum catat, bahwa taraib atau taribah maudhi' al-qiladah minas sadr. Tempatnya al-qiladah, kalung. Kalung di mana ditaruh? Di sini apa di bawah? Ya di sini. Nah, Maudi'ul qilada minas sadar, tempatnya naruh kalung perhiasannya. Ya, kalau gelang di sini. Di sini ya. Al qilada minas sadar, tempatnya kalung yang berada di dada. Ini satu pendapat. Termasuk yang berpendapat ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maudi'ul qilada. Dan juga masih dari beliau menyatakan ma baina tadiyaiha, apa yang di antara dua payudara. Maka itu dinamakan taraib. Ada pula yang menyatakan, yaitu al-Imam Ad-Dhahhak rahimahullah, taraib al-mar'ah, taraibnya wanita adalah al-yadain, ar-rijlain, dua tangan, dua kaki, wal-ainain, dan dua mata. Pendapat beliau rahimahullah. Siapa beliau? Ad-Dhahhak. Lain lagi apa yang disebutkan oleh Imam Mujahid rahimahullah. Mujahid ulama di kalangan tabi'in, muridnya sahabah. InsyaAllah beliau adalah muridnya Ibn Abbas. Nah, kata Mujahid, ma bainal mankibaini was sadr, taraib itu antara dua pundak dan dada. Nah, dan juga dari beliau menyatakan bahwa at-taraib yakni at-taraqi, tulang di atas dada, yakni berkisar itu. Dan yang terakhir, al-masyhur min kalamil Arab, yang masyhur di ucapan bangsa Arab, annaha idhamus sadr wan nahar, merupakan tulang dada dan tulang ini, an-nahar. Nahar itu tempatnya nyembelih, di leher sini, tenggorokan. Nah, antara bahwa dia adalah tulang yang ada di dada dan di an-nahar. Demikian pendapat-pendapat salaf menyebutkan makna at-taraib. Manusia diciptakan dari itu, yakhrujum, yang mana air tadi keluar di antara tulang sulbi dan tulang apa? Tulang dada. Naam. Kata sulbi, dan demikian pula taraib, ba'nya masing-masing adalah kasra, disebabkan karena suatu sebab. Apa itu? Dari kata min, ya, min, baini, kemudian terus berlanjut, sulbi, dan bukanlah sulba, taraib, bukanlah taraiba, tetapi taraib. Yakhruju min baini sulbi wa taraib. Disebutkan oleh Imam Al-Hasan. Al-Imam Al-Hasan memberikan makna ayat tadi, yakhruju min bainis sulbi wat taraib, kata beliau, thumma inna na'lam anna nutfah min jami'i ajza'il badan, kemudian kita juga tahu bahwa an-nutfah, yang namanya mani itu, min jami'i ajza'il badan, berasal dari seluruh bagian-bagian badan. Ya. Jadi apa intisarinya? Walidalik yushbih ar-rajul walidayhi katsiran. Sehingga kita sering mengamati seseorang itu menyerupai dua orang, banyak menyerupai kedua orang tuanya. Ya. Mungkin dari sisi ininya anak itu ambil bapaknya, dari sini dari ibunya. Ya, karena memang dari dua sumber tadi. Maka kata beliau walidalik yushbih ar-rajul walidayhi katsiran. Nah, tidak jauh ya dari pohonnya. Nah, sehingga mesti ada apa sisi kemiripan dari beberapa sisi tadi. Wa hadhihi al-hikmah fi ghasli jami'il jasad min khurujil mani. Dan inilah merupakan hikmah mengapa kita diperintah untuk mandi secara keseluruhan seluruh badan kita min khurujil mani, disebabkan karena keluarnya mani. Nah, karena semuanya kena. Karena mani tadi dari itu semua. Sehingga dari ujung rambut sampai ujung kaki yang kita diperintah untuk mandi janabah. Wa aidan al-mukthir min al-jima' yajid waj'an fi dhahri wa sulbih. Dan demikian juga didapati kebanyakan orang yang melakukan jima itu apa waj'an, sering merasa sakit atau capek fi dhahri wa sulbih, pada punggungnya dan tulang sulbinya. Sehingga perlu apa? Perlu apa namanya? Suplemen, perlu ini muqawiyah dan sebagainya. Karena sudah diperas tadi. Nah, untuk kepada intisari yang namanya mani, yang kemudian menghasilkan dari situ biiznillahi ta'ala sesuatu yang besar. Nah, sehingga orang seringnya didapati setelah jima itu capek, lesu, loyo. Nah, walidalik walisadalik illa li khuluwi sulbihi amma kana muhtasiban minal ma. Dan tidaklah itu semua tadi melainkan karena sulbinya sudah kosong, sudah habis dari apa yang dihasilkan air tersebut. Nah, paham tuh insyaallah. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, melanjutkan tadi min ma'in dafiq wa huwa al-mani alladhi yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Kata beliau yahtamil yakni memungkinkan annahu min baini sulbir rajul wa tara'ib al-mar'ah. Memungkinkan itu berasal dari diantara sulbir rajul, tulang sulbinya laki-laki, wa tara'ib al-mar'ah, dan tulang dadanya wanita. Wahia tadiyaha, yaitu kedua payudaranya. Taraib al-mar'ah yakni tadiyaha. Nah, karena dua payudaranya tadi. Wayahtamil, dan juga bisa memungkinkan annal murad al-mani ad-dafiq, yakni yang dimaksudkan tadi adalah air mani. Nah, air yang terpancar. Alladhi yuhissu bihi wa yushahid dafquhu. Nah, yang mana mani laki-laki dan tempat keluarnya di antara tulang punggung dan tulang dadanya. Wa huwa maniyur rajul. Nah, di anna mahallahu alladhi yakhruj minhu ma baina sulbi wat taraib. Karena tempat keluarnya itu antara tulang sulbi dan tulang dada. Wa la'alla hadha aula. Dan mudah-mudahan makna inilah yang lebih tepat. Kata beliau, mudah-mudahan makna inilah yang lebih tepat. Kemudian beliau memberikan alasannya, fa innahu innama wasafallahu bihi al-ma' ad-dafiq. Karenanya Allah mensifatkannya sebagai air yang memancar. Karenanya Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkannya sebagai air yang memancar. Walladhi yuhissu bihi wa yushahidu dafqahu. Sedangkan yang bisa dilihat dan disaksikan pancarannya adalah mani laki-laki. Nah, sekedar sebagai masukan, bertolak juga dari hadis bahwa jika mani laki-laki keluar lebih dahulu dibandingkan mani perempuan, maka biasanya anaknya laki-laki. Nah, ini teori ini. Sebaliknya, jika mani perempuan keluar lebih duluan dibandingkan mani laki-laki, biasanya, yang semua tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, adalah anaknya perempuan. Ya. Jika yang keluar mani laki-laki lebih dahulu dan mani laki-laki lebih banyak mendominasi dibandingkan wanita istrinya, anak itu berarti apa? Laki-laki, wajah kemiripannya lebih dominan ke ayahnya, ke bapaknya. Kalau mani laki-laki keluar duluan, sementara yang mani istrinya lebih banyak, anaknya laki-laki, tapi kemiripannya lebih cenderung kepada ibunya. Tinggal sebaliknya. Jika wanita air mani perempuan atau istri keluar duluan, maka dia perempuan. Apalagi jumlahnya lebih banyak dibandingkan mani laki-laki, maka perempuan, dan kemiripan lebih condong kepada ibunya. Nah, dan jika mani perempuan keluar lebih dulu tetapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan maninya laki-laki, maninya suaminya, maka anaknya itu perempuan dan kecondongannya lebih dominan ke ayahnya. Nah, poin itu jangan diberitakan yang lain, ini khusus ini. Nah, tapi tidak boleh disembunyikan. Ya sudah, sebagai solusi bagi yang menginginkan laki-laki, bagi yang menginginkan perempuan, salah satu upayanya seperti itu. Ya. Barangkali yang punya anak selama ini perempuan aja, belum keturutan punya laki, maka itulah mungkin sebagai teorinya. Sebaliknya yang terus keluarnya laki terus kepingin, belum juga punya perempuan, maka caranya seperti tadi. Jika kepingin dua-duanya, ya caranya tinggal di atur sendiri. Nah. Ilmu apa bukan? Nah, ilmu. Disebabkan dari apa kita tahu ilmu? Dari belajar. Nah, belajar tafsir sampai kemudian tahu sampai ke sana. Nah. Wal ilmu indallahi subhanahu wa ta'ala. Wakadhalik lafzut taraib. Syekh Sa'di masih melanjutkan, wakadhalik lafzut taraib. Demikian pula kata taraib, fa innaha tusta'mal fir rajul, yang mana digunakan juga pada laki-laki. Tadi dari sekian penjelasan lebih mendominasi pada benak kita bahwa daraib itu pada perempuan ya. Nah, sehingga sampai dikatakan tempatnya perhiasan di dada, kemudian antara dua payudara wanita dan sebagainya. Maka kata beliau bahwa daraib ternyata digunakan pada laki-laki. Fa inna daraib lirrajul, karena sesungguhnya tulang dada laki-laki adalah bimanzilatif thadyaini lil unta, adalah kedudukannya sama dengan dua dada kaum wanita. Falau uridat al unta, seandainya memang diinginkan adalah untuk perempuan saja, maka tentu kata beliau ayatnya akan menyebutkan min yakhruju min bainis sulbi wasadiyain. Ya. Kalau memang ternyata itu daraib khusus perempuan, mungkin Allah akan sebut bukan pakai kata daraib tetapi pakai kata asadiyain. Yakhruju min bainis sulbi wadaraib. Tapi ternyata Allah sebut dengan itu. Wallahu a'lam. Kata beliau. Masih beliau melanjutkan, falladhi awjadal insan min ma'in dafik, maka yang mewujudkan manusia dari ma'in dafik, air yang memancar tadi, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, yakhruju min hadhal mawdi' as-sa'ab, keluar dari tempat yang sa'ab, keluar dari tempat yang sulit semacam ini, ya. Qadirun ala raj'ihi fil akhirah. Maka tentunya qadir, Allah itu. Qadir itu adalah Allah, yang maksudnya adalah Allah itu maha kuasa. Allah yang maha kuasa tadi mampu ala raj'ihi fil akhirah, untuk mengembalikannya dia nanti di akhirat. Kalau yang sulit itu menurut kita saja Allah bisa, apa bedanya, apa sulitnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengembalikan dia di akhirat kelak. Wa i'adatihi lil ba'thi wan nusyuri wal jazaa, dan menghidupkannya nanti nam lil ba'thi, untuk hari berbangkit, wan nusyur, di hari manusia dikumpulkan, wal jaza, dan di hari manusia dibalasi. Ya. Nah. Itulah semua mengapa Allah Jalla wa Ala katakan falyanzuril insan. Demikian. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wattara'ib. Kira-kira kalau nanti dibaca di satu waktu sholat ayat surat ini atau ayat tadi, antum teringat apa enggak apa yang sedang dibahas di pagi hari? Sudah jam 11.04, ada jadwal berikutnya manasik. Apa ditambah satu ayat lagi? Kita tambahkan satu ayat lagi. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Nah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ala raj'ihi, benar-benar akan mengembalikannya. Laqadir. Naam, Allah mampu untuk melakukannya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala ala raj'ihi, untuk mengembalikannya tadi, laqadir. Benar-benar Allah itu mampu. Maka kata laqadir, lam disambung dengan qadir. Jadi bukan satu kata laqadir, tetapi qadir kemudian ditambahkan dengan lam. Lam tadi berfungsi sebagai penguat. Laqadir, benar-benar Allah itu mampu, untuk menegaskan. Walaupun tanpa lam tadi, Allah Jalla wa'ala mampu, berkuasa untuk melakukannya tadi. Maka ditambahkan huruf lam tadi sebagai penguat. Benar-benar Allah Jalla wa'ala mampu untuk melakukan itu semua. Disebutkan dalam tafsir, innahu, inna dengan hu. Ya, inna dengan hu. Inna huruf taukid, huruf penguat, yang biasa diartikan dalam bahasa kita sesungguhnya. Nya tadi atau diisyaratkan dengan huruf ha atau hu, innahu. Hu tadi adalah innallaha jalla wa ala, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya, atau sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu, ala raj'ihi, untuk mengembalikannya. Untuk mengembalikannya. Ada beberapa penafsiran. Yang pertama, ala raj'ihi ditafsirkan ala raddil ma' fil ihlal, untuk mengembalikan al-ma' mani itu fil ihlal, pada posisinya, pada tempatnya. Maka jawabannya laqadir, Allah mampu. Yang kedua, ala raj'ihi, yakni ala raddil ma' fis sulbi, untuk mengembalikan air itu atau mani tadi fis sulbi, pada tulang sulbi. Ini pendapatnya Ikrimah. Sedangkan pendapat yang pertama tadi pendapatnya Imam Mujahid Ad-Dhahhak. Pendapat yang kedua ini pendapatnya Ikrimah. Maka untuk mengembalikannya kepada sulbi, laqadir, Allah juga mampu. Yang ketiga, ala raj'ihi dengan makna ala raddil insan ma'an kama kana, untuk mengembalikannya manusia tadi menjadi air sebagaimana sedia kala. Laqadir, Allah mampu. Ada juga yang menyatakan ala raddil insan minal kibari ila syabab, mengembalikannya manusia dari ketuaan menuju masa muda. Atau sebaliknya, minas syabab ilal kibari, dari masa muda menuju ketuaan. Maka jawabannya laqadir, Allah mampu. Pendapat lagi apa yang disebutkan oleh Ibnu Zaid, ala habsi dzalikal ma hatta la yakhruj, untuk menahan mani itu sehingga tidak keluar. La qadir, Allah mampu. Pendapat yang terakhir, pendapatnya Ibnu Abbas, demikian pula Imam Qatadah, dan demikian pula Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah, yang pendapat ini dipilih oleh Al-Imam At-Tabari yang dikomentari oleh Imam Al-Tha'labi wa huwal aqwa, dan ini pendapat yang terkuat. Apa pendapat itu? Ala raddil insan ba'dal mauti, untuk mengembalikan manusia setelah matinya. Allah mampu untuk menciptakannya sebagaimana dia awal diciptakan. La qadir, Allah mampu. Alasan pendapat terakhir yang terkuat karena dikaitkan dengan ayat berikutnya, ayat ke-9. Yauma tubalas sarair, hari ditampakkannya rahasia, as-sarair. Tubla maknanya ditampakkan di situ, tuhtabar, watumtahan, diuji. Ditampakkannya oleh Allah as-sarair, rahasia semuanya, apa yang tersembunyi jadi tampak di hari itu. Kapan itu? Yang di akhirat kelak. Sehingga makna yang terakhir tadi sesuai dengan ayat, adanya keterkaitan dengan ayat yang selanjutnya, sehingga dikatakan pendapat ini yang relevan atau yang terkuat. Wallahu ta'ala alam. Itulah yang bisa kita bahas. Dikasih tanda apa yang telah kita bahas sampai ayat yang ke-8. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada waktunya bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alam. Oh iya. Inna min azwajikum wa auladikum adu'u lakum fahdharun. Sebenarnya antara istri kalian dan anak-anak kalian akan menjadi musuh buat kalian. Hati-hatilah. Artinya kalau ternyata istri tadi apa tidak mau masih berproses dua. Oke, ada yang lain. Inna min azwajikum wa auladikum fahdharun. Fitnah bagi kalian itu sebetulnya ujian ya. Nama amwal amwal harta harta kalian dan anak kalian sebagai fitnah. Jadi coba ujian itu jadi bersabar sampai masalah dia datang buat dia untuk belajar belajar mencari anak dan bersabar. Iya, untuk Allah. Allah kesanggupan kalian, kalian melakukan secara optimal, sungguh-sungguh. Tapi juga tentang mengenai kemarin ya, beberapa orang nantinya ada yang memaksakan istrinya agar cepat kerja atau kerja kata dia berjual melihat dari situ kenapa tentang harus apa seperti mereka mengatakan. Mereka bersabar juga berproses. Artinya ketika misalnya ada orang yang seperti itu bisa kita jadikan dari ini untuk melakukan kesabaran. Oke. Nah, iya. Harus sabar. Apa masalah pada masalah?